Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGI TV, sahabat Riyadul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang syarat-syarat salat yaitu dari kitab Thaharah yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, yaitu berupa babul wudu, babul gusli, babut tayamum. Di mana muallif rahimahullahu taala membawakan tiga judul penting dalam pembahasan kitabnya yaitu Sahih Bukhari, setelah membahas kitab awalnya wahyu, kitabul iman, kitabul ilmi, kemudian beliau membahas bab tentang wudu, bab tentang hukum-hukum seputar mandi yaitu mandi janabah, kemudian thaharah yang ketiga berupa pengganti dari wudu dan mandi yaitu kitab tayamum. Maka muallif rahimahullahu taala masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan besar, yaitu kitabus salat, bab seputar penjelasan tentang hukum-hukum berkaitan dengan salat. Suma bada al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi babu kaifa furidatu salatu as-salawatu fil isra. Jadi mu'allif rahimahullahu ta'ala membahas bab yang baru atau masalah yang baru, kitabu as-salat, yaitu pembahasan-pembahasan berkaitan dengan salat. Mu'allif menjelaskan tentang syarat-syaratnya terlebih dahulu dalam kitabnya ini, yaitu syarat sahnya salat yaitu at-thaharah, yaitu bersuci. Dan mu'allif membawakan tiga judul besar, yaitu bab wudu, bab mandi janabah, bab tayamum. Kemudian beliau menjelaskan tentang hukum salat, hukum keutamaannya, dan termasuk di dalamnya dibahas tentang adab-adab di dalam salat. Kemudian nanti mu'allif akan menyebutkan kitabul adzan, kitab auqat, bab waktu, kitab tentang masalah waktu salat, adzan, kemudian salat, salat sunnah seperti salat gerhana dan seterusnya, dan itu apa yang akan dibahas dalam kitab salat seterusnya. Nah, kita akan membahas tentang judul yang dibawakan oleh mu'allif, kitab. Ketika kita membahas tentang kitab, berarti itu mayujma fihi, yaitu hal yang berkumpul padanya banyak hal. Berarti di sini adalah yang dimaksud adalah ahkamus salat, hukum-hukum seputar salat. Kita akan bicara tentang salat, di mana pembahasan pertama kita akan berbicara tentang makanatus salat fil Islam, yaitu kedudukan salat di dalam Islam. As-salatu lugatan bimakna ad-du'a. Salat dari sisi bahasa artinya adalah doa. Seperti dijelaskan pada surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah pada ayat yang ke-103, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang zakat, wasalli alaihim, ay bimakna ud'ulahum. Jadi dari sisi bahasa, salat itu adalah doa. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna salat adalah doa. Hal itu sebagaimana di dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli, wa in kana mubtiran falyat'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu diundang, undang untuk undangan walimatul urus, undangan walimah, maka penuhilah undangan tersebut. Apabila kamu saum, falyusolli, maka bersolawatlah. Maksudnya doakan. Wa ingkana mubtiran falyat'am. Apabila tidak berpuasa, maka diperintahkan kita untuk menyantap hidangan yang dihidangkan. Artinya doa, maaf, salat dari sisi bahasa artinya adalah berdoa. Dan dalam hadis ini menunjukkan memenuhi undangan orang yang walimah hukumnya adalah wajib. Dan termasuk menyantap makanan yang dihidangkan oleh orang yang walimah itu juga wajib jika orang itu tidak berpuasa. Kalau berpuasa, maka kita diperintahkan bersolawat, diperintahkan untuk sholat. Tapi yang dimaksud maknanya adalah mendoakan. Bukan berarti kita diperintahkan sholat dua rakaat, tapi yang dimaksud adalah mendoakan. Tapi dari sisi makna istilahi, apa itu sholat? Dari sisi makna istilahi, secara makna istilah, as-salatu hiya ibadatun dhatu aqwalin wa af'al. Ini ibadatun dhatu aqwalin wa af'al, mubtatahatun bittakbir wa mukhtatamatun bittaslim, bisaratin makhsus fi awqatin makhsusin. Bahwa para ulama kita mengatakan, apa sih definisi sholat? Definisi sholat adalah ibadah yang tercakup dari ucapan dan perbuatan. Jadi sholat itu adalah ibadah yang terkumpul dari ucapan perbuatan. Ya, artinya sholat itu zikir, bentuk ucapan yang di dalamnya ada qiraatul Quran, yang di dalamnya ada tasbih, yang di dalamnya ada zikir, yang di dalamnya ada doa. Kemudian aqwal, itu aqwal. Kemudian af'al, yaitu ibadah yang tergabung dari perbuatan. Ya, perbuatan seperti takbiratul ihram, harokat al-yadain, al-qiyam, ar-ruku, wal-i'tidal, was-sujud, wal-julus baina as-sujud. Nah, di mana salat tergabung di dalamnya perbuatan, termasuk takbir, yaitu mengangkat tangan, kemudian berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Maka semua itu dikatakan af'al, yaitu perbuatan. Dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, syarat sholat, ya mungkin nanti akan dibahas dalam sejumlah hadis di sini, seperti toharoh, bersuci, syaratul aurah, menutup aurat, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, duhulul waqti, masuk apa? Waktu. Ya, maka ini dinamakan dengan syarat sahnya salat. Ya, seperti tadi bersuci, menutup aurat, masuk waktu. Ya, kemudian ya apa syarat-syarat yang mungkin nanti dibahas dengan sejumlah hadis yang kita akan bahas nanti. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu tentang definisi salat, kita berbicara tentang makanatu salat fil Islam, yaitu kedudukan salat di dalam Islam. As-salatu fil Islam laha makanatun azimah. Salat di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung. Jadi salat di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung, kedudukan yang sangat mulia. Di antara yang menunjukkan kedudukan salat di dalam Islam, bahwa salat sesungguhnya disyariatkan kepada seluruh para nabi dan disyariatkan kepada umat sebelum kita. Jadi salat disyariatkan kepada para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat disyariatkan kepada umat sebelum kita. Karena tentunya ibadah itu ada beberapa jenis. Ya, kalau dibagi tentang ibadah ditinjau dari syariat, ada yang disyariatkan pada umat terdahulu, tidak disyariatkan pada kita. Ada yang disyariatkan pada kita, tidak disyariatkan pada umat sebelum kita. Ya. Tapi ada ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada umat sebelum kita dan disyariatkan kepada kita. Salah satu ibadah yang disyariatkan kepada umat sebelum kita dan disyariatkan kepada para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Ya, seperti dalam sejumlah ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sejumlah para nabi, dikatakan dalam ayat wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Ya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sejumlah para nabi itu mengajari keluarganya sholat. Demikian juga dalam ayat wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Yani madumtu hayya. Itu para nabi, artinya di situ Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan nabi-nabi yang lainnya. Sebagaimana doa para nabi, salah satunya adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ayat yang menjelaskan tentang perintah kepada keluarganya untuk menunaikan salat. Ya, ini dikatakan doanya waj'alni muqimas salata. Waj'alni muqimas salata. Jadi dijadikan sebagai penegak salat. Maka di sini menunjukkan begitu agungnya kedudukan salat di dalam Islam. Karena disyariatkan pada semua para nabi. Disyariatkan kepada umat sebelum kita. Kemudian di antara yang menunjukkan kedudukan salat di dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa salat adalah amalan zahir, artinya amalan zahir yang paling agung. Jadi amalan zahir yang paling agung. Bagaimana kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang da'aimul Islam, yaitu pondasi Islam, hadisnya adalah hadis yang ma'ruf, bahwa Nabi Hasan mengatakan buniyal islamu ala khamsin, syahadatu ala ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, summa iqamus salat. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang rukun Islam, pondasi-pondasi Islam, maka Nabi SAW menyebutkan salat sebagai poin pertama setelah syahadatain. Jadi sebagai poin pertama setelah kalimat syahadatain. Dan ini tentunya sebagai dalil akan keutamaan salat di dalam Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan sifat mukmin, muttaqin, ibadur rahman, itu selalu menyebutkan bagian terpenting dari sifat orang beriman adalah salat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati hambanya yang mulia, hambanya yang taat, hambanya yang beriman, hambanya yang bertakwa, atau dijuluki dengan ibadur rahman, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sifat khusus tentang orang beriman adalah salat. Nah, kita lihat dari surah kedua, itu surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Jadi senantiasa salat disebutkan poin pentingnya. Kemudian kita lihat dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat. Setelah apa? Setelah iman. Ya. Kemudian sekedar contoh kita lihat dalam surah An-Naml. Ya, tentunya di awal-awal. Tosin tilka ayatul Qur'ani wa kitabi mubin huda wa bushra lil mu'minin. Siapa? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat sebagai sifat pokok dari orang-orang beriman. Yang memiliki makna orang beriman, orang yang mengaku beriman tidak salat, tidak diakui imannya gitu. Karena sebagai sifat pokok dari orang beriman. Kemudian kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Maka di situ disebutkan salat dengan sifat khusus, alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat salat sebagai sifat pertama dari orang-orang beriman yang beruntung. Jadi dari sifat orang beriman yang beruntung. Kemudian kita lihat di surah Al-Furqan, yaitu dari sifat yang dinamakan dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sebagai hamba-hamba Allah, ya. Maka tentunya itu adalah bagian terpenting. Kemudian yang ketiga, di antara kedudukan sholat sebagai kedudukan yang agung dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah salat di dalam ayat Quran tidak kurang dari 40 kali dengan kalimat wa aqimus salat, wa aqimus salat, wa aqimus salat. Ini aqimus salat wa atuz zakah. Dan kalimat zakat digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan redaksi-redaksi yang berbeda itu tidak kurang dari 40 kali diulang-ulang dalam Al-Quran. Imma dengan mudore tadi, wayuqimuna sholata wayu'tuna zakah, aqimuna zakah. Ini sebagai dalil akan kedudukan sholat di dalam Islam. Kemudian di antara kedudukan sholat, sebagaimana kita sering mendengar, adalah yang pertama akan dihisab nanti yaumul qiyamah. Ya, jadi dari bentuk amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sholat. Dalam hadis yang sahih, yaitu hadis Abdullah bin Qarq, baginda Nabi SAW mengatakan, awalu ma yuhasibu bihil abdu yawmal qiyamah as-salatu, fa'in salahat salaha sa'iru amalihi wa'in fasadat fasada sa'iru amalihi. bahwa Nabi SAW mengatakan yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jadi apabila sholatnya itu beres, dalam arti dari sisi rukunnya, kewajibannya, syaratnya, sesuai dengan sunnahnya, maka seluruh amal yang lainnya akan baik. Dan apabila rusak sholat seseorang hamba, maka akan rusak sesisa amal yang lainnya. Jadi dijadikan sebagai pintu gerbang. Di dunia sebagai pintu gerbang, juga nanti yaumul kiamah dijadikan sebagai apa? Pintu gerbang. Dan ini menunjukkan kedudukan sholat. Jadi belum keutamaannya, kita berbicara kedudukannya. Dan di antara kedudukan sholat diredaksikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diredaksikan oleh Nabi SAW di dalam sunnah, bahwa sholat itu sebagai pembeda antara muslim dengan kafir. Jadi sholat itu sesuatu yang akan membedakan antara mukmin dengan kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 11, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid-din." Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kata Allah, "Fa in tabu." Ay fa in tabu minasyirki wa aqamus salata, dan menegakkan salat, wa atau zakata, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka berarti mereka itu saudara bagi kalian. Siapa yang menjadi saudara bagi orang mukmin? Ya mukmin. Siapa yang menjadi wali orang mukmin? Ya orang mukmin. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali orang-orang beriman itu Allah, Rasul, dan orang beriman. Maka dalam ayat ini memiliki makna menurut sebagian ulama tafsir, bahwa orang yang tidak sholat bukan saudaramu dalam agama, walaupun bisa saudara dalam nasab. Ya, saudara dari satu nasab, saudara dari satu kabilah, saudara dari satu negeri, tapi tidak saudara dalam agama, orang yang tidak sholat. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, "Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarku salat." Jadi Nabi SAW mengatakan antara seseorang dengan syirik dan kafir adalah salat. Ya. Hadis ini kata para ulama pahami dengan zahirnya, jangan ditakwil. Litakhwif, untuk menakutkan kita, orang-orang yang mengaku mukmin hari ini tidak salat, mengaku muslim tidak salat. Bahwa ingat, hadis ini memberikan peringatan kepada kita semua bahwa orang yang tidak sholat itu dikatakan kafir. Nabi SAW mengatakan apa? Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholati. Jadi pemisah, pembeda bagi seseorang antara mukmin, kafir, musyrik adalah salat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al ahdu alladhi bainana wa bainakum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar." Jadi Nabi SAW mengatakan, ikatan antara aku dengan kalian adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir, gitu. Jadi paman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ya. Jadi salat itu pemisah. Ya. Bahkan kita lihat dulu untuk menguatkan ayat ini, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mukmin dalam surah Al-Baqarah ayat 177, ya. Kita lihat dalam surah ayat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisa billo antu waluwujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, walakin albiru man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil wasailina wa firriqab." Thumma qala, "Wa aqamas salata wa ataz zakata." Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan albir, walakinal birru, walakinal birra, tetapi yang dimaksud dengan kebaikan, di antara kebaikan yang terpenting dalam Islam adalah salat. Berarti ayat ini juga seolah-olah menyebutkan tidak dianggap orang itu beriman dengan benar sehingga seseorang itu menunaikan salat. Jadi tidak dianggap benar keimanan seseorang sehingga seseorang itu menunaikan salat. Nah, itu dari sisi kedudukannya. Kemudian contoh aja ini yang terakhir di antara yang menunjukkan keagungan salat, bahwa salat juga merupakan bagian wasiat terakhir dari wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wasiat Nabi sallam kepada umatnya banyak, tapi wasiat sallam yang merupakan da'ah itu wasiat Nabi sallam yang isinya wasiat perpisahan itu banyak. Apa saja? Ada buku judulnya Perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit yang dengan sebabnya beliau meninggal dunia adalah wasiat tentang syirik. Jadi wasiat tentang syirik, yaitu larangan mengagungkan kuburan melebihi ketetapan syariat, mengagungkan kuburan dengan ala Yahudi dan Nasrani, yang mana Nabi SAW mengatakan, "La'anallahu al-Yahuda wa Nasara alladzina ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajida." Di mana Nabi SAW berkata dalam bagian wasiatnya itu, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid. Artinya dijadikan sebagai tempat sujud atau dibangun di atasnya masjid. Maka ini bagian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasiat Nabi sallam yang merupakan wasiat perpisahan. Wasiat at-tamassuk ala sunnah wa wujubu ibtiadul bidah. Yaitu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk komitmen kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah, "Wa abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun." Wa qala ba'du sahabah, "Usina ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwadi'in fa usina ya Rasulullah." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bittaqwallahi azza wajalla wasami wa ta'a wa in ta'mara 'alaikum 'abdun habasyyun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasarah tilapan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafi rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur al hadis. Jadi kata Irbad Ibn Sariyah, satu ketika misal memberikan nasihat yang membuat hati kami bergetar dan membuat kami menangis. Lalu dikatakan sepertinya ini wasiat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Aku wasiatkan kepada kalian agar mendengar dan taat. Dan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan untuk mendengar dan taat. Barang siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Genggamlah dengan kuat, gigitlah dengan gigi geramu. Hati-hatilah dengan perkara setiap perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Jadi ini salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara wasiat Nabi sallam adalah wasiat kepada salat. Ketika beliau mendekati wafatnya, yang mana Fatimah berkata, wakarbah, ya abati wakarbah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibnati lakarbah ba'dal yaum. Waqala Nabi sallam, ya ibnati isbiri wattaqi fa inna ni'ma salab ana laki. Ketika Nabi sallam syakratul maut dan putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha melihat bahwa Nabi sallam seperti yang lain kelihatan syakratul maut, bagaimana kelihatan dadanya, mungkin bahasa Sunda merenghap renyut, terhentak-hentak gitu. Dan putrinya Fatimah waktu itu meneteskan air mata manusiawi, sedih. Beliau mengatakan wakarbah, yang artinya hilangkan kesulitan ini, hilangkan kesulitan ini. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai putriku, bersabarlah, bertakwalah, karena sebaik-baik pendahulu bagi kalian, bagi engkau adalah aku. Jadi Nabi SAW menyuruh kepada putrinya untuk komitmen kepada sunnahnya. Lalu Nabi SAW menenangkan Fatimah, tidak ada lagi kesulitan setelah ini. Ini menunjukkan jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, innal mauta la sakarat. Jadi bagi orang beriman, akhir dari kesulitan adalah sakratul maut. Akhir dari kesulitan adalah sakratul maut. Tapi bagi orang-orang kafir dan bagi orang-orang yang banyak maksiat, itu adalah awal dari kesulitan. Jadi paham gak antum? Bagi orang beriman, sakaratul maut adalah akhir dari kesulitan. Karena setelah itu malaikat berkata, ketika sakaratul maut, ketika orang mukmin mungkin bersedih, kemudian merasa takut dengan apa yang akan terjadi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu 'alaihil malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka orang-orang beriman, orang-orang soleh, ketika ia sakaratul maut, maka akan ditenangkan oleh malaikat, ya, yang memberi kabar gembira, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut. Kabar gembira bagi engkau adalah surga. Sehingga orang-orang yang beriman ketika meninggal dunia tersenyum, dan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan. Tapi kalau dibalik, dia menangis ketika meninggal dunia. Kenapa? Karena takut dengan apa yang akan terjadi. Dan orang yang di sekitarnya tertawa. Kenapa? Merasa bergembira. Orang fajir, ya, orang buruk ini telah pergi kan. Tapi yang bahagia adalah orang yang ketika meninggal dunia menangis, orang yang ditinggalnya, dan dia itu dalam keadaan tersenyum karena kebahagiaan yang akan datang. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan as-salat, as-salat, as-salat. Beliau memberikan nasihat tentang salat, salat. Hal ini menunjukkan begitu agungnya kedudukan salat di dalam Islam. Qala al-muhaqqiqun anna tarkas salati a'dhamu minaz zina. Yani tarkas salati a'dhamu wa akbar dzanban minaz zina. Sesuatu yang harus dipahami oleh kita orang-orang mukmin bahwa meninggalkan salat dosanya lebih besar dari berzina. Bukan berzina boleh ya. Karena tentunya dosa tingkat-tingkatan. Ya. Dosa bertingkat. Dosa itu bertingkat. Maka orang yang meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada zina. Ya kalau orang tidak sholat ya berzina, ya, itu mah otomatis ya dosa di atas dosa. Jadi tidak sepele, tidak segampang apa yang kita lihat. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk menyempurnakan, saya menambah lagi dua sisi yang menunjukkan kedudukan sholat. Jadi dua sisi lain yang berkaitan dengan kedudukan sholat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensifati orang-orang yang akan ditolong Allah, orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan dan Allah akan menolong mereka, maka Allah mensifati mereka menegakkan salat. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu solihati layastahlifanahum fil ardi. Itu umum ya ayatnya. Tapi kita ingat, wa'adallahu alladhina amanu wa amilu solihat. Amal soleh yang terbesar dan yang awal adalah sholat. Kemudian Allah menjanjikan kemenangan bagi orang beriman dan beramal soleh. Karena diterangkan dalam ayat yang lain. Wala yansurunallahu ma yansuruh inallaha laqawiyun ajiz. Alladina in makannahum fil ardi aqamus sholata. Wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Allah berfirman, benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya. Siapa katanya? Itu orang-orang yang ketika mereka diberikan kekuasaan, maka mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, melarang manusia kepada yang munkar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang yang akan ditolong sebagai sifat yang pertama, yaitu menegakkan sholat. Sehingga ada ungkapan para ulama kita hari ini, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengepung, menyerang satu kaum, maka Nabi SAW menangguhkan menunggu waktu subuh. Kumandangan azan berarti Nabi SAW mengurungkan penyerangannya. Dan apabila tidak terdengar suara azan dan tidak tegak sholat dengan poin-poin berikut. Pertama, adannya bisa dikumandangkan dengan bebas di mana-mana. Kedua, sholat berjamaah bisa ditegakkan di mana-mana, tidak harus izin. Ketiga, jamaah Idul Fitri, Idul Adha, jika dengan bebas kemudian tegak syiar yang paling agung ini di satu negeri, maka dikatakan negeri itu adalah negeri Islam. Sehingga ini merupakan ketiga, kita membahas hukum sholat. Jadi hukum sholat tadi baru berbicara tentang kedudukan sholat. Ijma para ulama bahwa sholat itu adalah wajib. Ini sholat itu adalah wajib. Bidilalatil kitabi wasunnati wal ijma. Bahwa sholat itu wajib dengan dalil Quran, sunnah, ijma. Adapun dalil dari Al-Quran begitu jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta wa aqimis salata tarfain nahari wa zulafan minal lail hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi ini contoh sejumlah ayat yang menunjukkan sholat itu wajib. Wa aqimu sholata wa atu zakah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Surah An-Nisa ayat 103. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu ala salawati wa sholatil wusta. Ini surah Al-Baqarah ayat 238. Kemudian Allah berfirman, wa aqimis salata tarfain nahar wa zulafan minal lail. Ini adalah dalam surah Hud ayat 114. Jadi ini contoh ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya salat. Adapun sunnah banyak ya, hadisnya yang paling populer, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu ala ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah wa iqamu salat. Ijma seluruhnya sepakat. Seluruhnya sepakat. Mata puridatu salat. Kapan dipardukan salat? Ajma'al ulama'u anna as-salawatal khams furidat ba'dal yani qoblal hijrati apuan fi lailatil mi'raj au fi lailatil isra wal mi'raj. Kapan diwajibkan salat? Diwajibkan salat 5 waktu. Jadi diwajibkan salat 5 waktu itu sebelum hijrah. Menurut sebagian para ulama dikatakan sekitar 1.5 tahun sebelum hijrah. Itu pada malam Isra Mi'raj ataupun pada Mi'raj. Itu ketika Nabi SAW ya, pertama melakukan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj Kalau mi'raj sesungguhnya adalah itu alatnya, itu yang mana Nabi SAW pergi dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil apa? Muntaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat sebelumnya 50. Kemudian ketemu dengan Nabi Musa, nanti akan kita bahas di pembahasan khusus, sampai akhirnya diwajibkan kepada kita semua kaum muslimin 5 waktu dalam sehari. Jadi 5 waktu dalam sehari. Jadi salat 5 waktu dengan kaifiah yang kita laksanakan hari ini, dengan sifat tata cara yang kita laksanakan hari ini, maka ijma para ulama itu diwajibkan pada malam Mi'raj. Ketika Nabi Hasalam naik ke Sidratul Muntaha dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa Allah taala tinggi di atas seluruh makhluknya. Ahli sunnah tidak mengatakan Allah di mana-mana, tapi Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Bainun an khalqi, terpisah dari makhluknya. Kemudian yang selanjutnya, hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi kita perlu sedikit untuk memahami di sini hukum orang yang meninggalkan sholat. Setelah kita tahu tentang kedudukan sholat dan wajibnya sholat, sekarang hukum bagaimana orang yang meninggalkan sholat. Para ulama menjelaskan, at-tariku li sholat kisman aw nau'an. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Imma juhudan biwujubiha wa imma tahawunan aw kaslan. Orang yang tidak sholat dari orang-orang yang dikatakan muslim atau yang KTP-nya muslim, itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang mengingkari wajibnya sholat. Jadi kalau ada orang mengucapkan kalimat syahadatain tapi dia mengingkari wajibnya sholat, fahuwa kafirun murtadun an dinil Islam bil ijma. Kalau ada orang mengaku muslim tapi dia mengatakan saya tidak meyakini sholat itu wajib, sholat tidak wajib, maka dia kafir berdasarkan ijma. Jadi tidak dianggap muslim, dia kafir walaupun dia mengucapkan kalimat syahadatain. Tapi kalau dia mengingkari wajibnya sholat, maka dia adalah kafir. Dan ini ijma, sepakat seluruh ulama. Sedangkan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat tahawunan aw kaslan, karena malas, ma'a iltiqadi biwujubiha, tetapi dia meyakini akan wajibnya sholat. Kalau ditanya wajib enggak sholat, wajib. Mengimani Allah memerintahkan kepada anda sholat, ya saya beriman. Tapi saya malas sholat. Faqad ikhtalafa al-ulama ila qawlain, maka para ulama secara umum ada dua kaul. Kaul yang pertama, yaitu yang mengatakan kafir, tidak bermanfaat syahadatainnya. Jadi tidak bermanfaat kalimat syahadatainnya kalau dia tidak sholat. Ini pendapat Imam Ahmad. Kaul dari Imam Malik dan jumhur ulama hadis. Wa nusiba ba'dul ulama ala as-sahabah, yakni ijma'i sahabah atau qauli sahabah. Jadi pendapat yang pertama yang mengatakan kafir, ini pendapat Imam Ahmad, kaul Imam Malik, kemudian jumhur ulama hadis, dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Mawarzi, dan para ulama hari ini seperti Syekh Albani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Saimin, Syekh Mukbil, dan yang lainnya. Nanti Syekh Albani beda pendapatnya. Nanti ayatnya saya akan jelaskan. Pendapat yang kedua yang mengatakan orang yang mengimani wajibnya sholat dan dia mengetahui dan meyakini kalau tidak sholat itu kena hukuman, diancam azab, tapi dia malas tidak sholat. Ya. Maka mereka mengatakan masih dikatakan mukmin, tapi dia maksiat dan berdosa. Dengan kategori tadi dosanya lebih besar daripada apa? Berzina. Tapi mereka masih mengatakan mukmin, masih dikatakan muslim. Tetapi tentunya muslim yang pemaksiat, muslim maksiat. Nah, pendapat pertama itu berdalil dengan sejumlah dalil Quran, sunnah, aqwal ulama. Adapun dalil dari firman Allah Ta'ala di antaranya ayat seperti yang tadi, fa in tabu wa aqimu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fiddin, itu surah At-Taubah. Kemudian ayat yang lain, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin. Maka dikatakan dalam ayat, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu berada di neraka saqar? Maka dia berkata, lam nakum minal musallin, katanya. Kami tidak termasuk orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu, maaf, orang yang meninggalkan sholat, dia berada di neraka apa? Saqar. Jadi terancam dengan neraka saqar. Ini yang dijadikan dalil oleh pendapat pertama, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir, keluar dari Islam. Kemudian yang selanjutnya tentunya adalah sejumlah dalil dari hadis. Itu hadis yang tadi, hadis Jabir diantaranya, inna baina rujuli wa baina syirki wal kufri tarku salat. Di antara pembeda seseorang itu syirik, kafir, adalah apa? Salat. Jadi barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia tidak dihitung orang beriman. Jadi tidak dihitung sebagai orang beriman. Ya, seperti tadi dikatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainakum as-salat. Itu ikatan antara apa? Antara kami dengan kalian adalah salat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Paman tarakaha faqad kafar." Ya. Jadi barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Jadi ini adalah dalil-dalil yang mengatakan salat. Kemudian riwayat yang dinisbatkan kepada Syaqiq bin Abdullah bahwa dikatakan para sahabat tidak menganggap kafir meninggalkan amal dalam Islam selain sholat. Jadi kalau meninggalkan perkara amal dalam Islam tidak dikatakan kafir, kecuali apa? Sholat. Nah, yang terpenting kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam nas-nas yang dibawakan oleh sebagian para ulama ini sebagai dalil bahwa sholat itu punya kedudukan yang sangat agung. Jadi sebagian para ulama mengatakan yang tidak sholat itu kafir. Jadi yang tidak sholat itu kafir. Nah, dan pendapat yang mengkafirkan punya konsekuensi yang agak rumit di Indonesia. Sebagian para ulama tidak mengkafirkan, seperti Imam Abu Hanifah, riwayat yang masyhur dari Imam Malik, dan riwayat dari Imam Syafi'i. Jadi tiga ulama ini dari ulama yang empat tidak mengkafirkan. Ya. Kalau mengkafirkan, memang di Indonesia banyak rumit. Kalau kita di Indonesia, apa rumitnya? Akhwat yang bapaknya tidak sholat. Bagaimana? Ya, selayaknya tidak jadi wali bapaknya yang tidak sholat. Harus apa? Ya, minta aja ke KUA gitu. Dari dari petugas apa untuk yang menikahkan. Wali nikahnya kalau bukan ini ya, kalau bapaknya apa tidak sholat. Dan memang kalau tidak sholat itu tidak layak jadi wali. Wali kan mestinya orang soleh gitu ya. Ada hukum yang lain, yaitu tidak bisa mewariskan dan tidak dapat waris. Jadi kalau antum berpendapat yang tidak sholat kafir, bapak antum kebetulan tidak sholat selamanya, walaupun KTP-nya muslim, berarti antum gak boleh dapat waris dari bapak antum. Karena orang mukmin tidak mewariskan, tidak mewaris. Orang kafir tidak mewariskan kepada mukmin. Demikian kalau antum salah seorang di antara kita lebih dulu meninggal dunia, maka bapaknya yang tidak sholat selamanya tidak dapat waris dari anaknya. Karena mukmin tidak, orang kafir tidak mewarisi dan tidak mendapatkan waris. Dan ada yang lebih sulit lagi pendapat ini, yaitu apa? Tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya, artinya apa? Tidak disolatkan oleh kita. Ya, karena ada manusia yang ingin disolatkannya setelah mati. Jadi solatnya di masjid ketika mati saja. Ada yang tidak pernah ke masjid kecuali kalau mati. Jadi punya konsekuensi, tidak bisa jadi wali. Kemudian tidak disolatkan jenazahnya oleh kita, tidak dikuburkan di pekuburan apa kaum muslimin. Itu konsekuensi bagi pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Nah, tapi kalau kita berpendapat orang yang tidak sholat itu masih dikatakan mukmin, maka masih punya hak untuk apa hak-hak yang tadi. Dan di antara ulama hari ini yang mengatakan tidak kafir adalah Syekh Albani rahimahullahu taala dan sejumlah ulama yang lainnya, bahwa yang meninggalkan sholat selama dia mengatakan wajib, maka dia masih dikatakan apa? Mukmin. Mana yang lebih rajih di antara dua pendapat ini? Yang paling rajih adalah ancaman orang yang tidak sholat dengan nama kafir gitu. Ya. Yaitu apa? Allah yang menafikan persaudaraan bagi orang yang tidak sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan nama kafir bagi orang yang tidak sholat. Apakah yang dimaksud adalah kafir akbar atau kafir asgar? Para ulama berbeda apa pendapat yang tadi. Walaupun saya condong kepada pendapat yang pertama yang mengatakan kafir. Ya. Jadi tapi kalau di Indonesia mungkin terkadang agak sulit gitu ya pendapat pertama ini. Karena konsekuensinya terkadang tidak bisa apa dijalankan itu konsekuensinya. Tidak dapat apa dijalankan. Tapi kita masih tahu akan kedudukan sholat dalam Islam. Yang bagian kesimpulan terbesarnya bahwa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada berzina. Allah Ta'ala. Sampai di sini dulu kita akan meneruskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas penjelasannya untuk tema kita di sore hari ini tentang kedudukan sholat di dalam Islam. Baik, berikutnya kami membuka sesi pertanyaan kepada sahabat ataupun jamaah yang berada di masjid. Terlebih dahulu kami persilakan, barangkali memiliki pertanyaan, silakan. Bapak-bapak? Tidak ada. Baik, kita akan membacakan pertanyaan dari pesan singkat dari pemirsa MGTV. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana hamba Allah dari Padang. Mau bertanya Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Kemudian bagaimana tentang ancaman bagi orang yang sudah melakukan sholat, Ustaz. Jazakallahu khair. Ancaman bagi orang yang melakukan sholat. Ya. Ya, ya mungkin di ayat fawailul musallin itu ya, yang ya. Lalai mungkin Ustaz ya. Ya, fawailul musallin. Nah. Ya, pertama ya seperti kita tahu ya bahwa Quran atau hadis, pertama tidak boleh dibaca sepotong ayat itu ya. Yang kedua, tidak boleh juga satu hadis atau satu ayat dipahami dengan terpisah dari ayat atau hadis yang lain. Seperti ayat tadi, fawailul musallin. Ada terusannya apa? Alladzinahum an sholatihim sahun. Jadi bukan orang yang sholat akan dapat hukuman dan ancaman, tetapi yang sholatnya sahun. Demikian juga banyak ayat dan hadis ya, seperti umpamanya kita membaca ayat akan keutamaan sholat, maka yang dimaksud sholat yang syarat-syaratnya begini, rukunnya begini, sifatnya begini kan itu. Tidak semua orang sholat akan mendapatkan keutamaan itu. Demikian juga puasa umpamanya akan menyebabkan orang diampuni dosanya. Tidak semua orang puasa akan dapat pengampunan Allah. Nabi SAW mengsyaratkan apa? Imanan wahtisaban. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Ya. Jadi semua dalil dalam Quran ataupun dalil dalam sunnah itu perlu dipahami dengan utuh dari redaksi-redaksi ayat atau redaksi-redaksi hadis ya. Jadi jangan sampai begini, orang yang sholat saja itu celaka, buat apa sholat itu? Karena yang dimaksud alladzinahum an sholatihim sahun itu. Ya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Ya, kami kembali mengulangi ya kepada sahabat Gama Islam yang ingin bertanya, silakan cantumkan namanya agar kita bisa tahu ya dan berasal dari mana. Ini rata-rata hamba Allah Ustaz yang bertanya Ustaz. Dan kita juga sama-sama hamba Allah. Dan kami memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara mendidik anak supaya rajin melaksanakan sholat? Dan apakah orang tua berdosa kalau anaknya tidak mau sholat? Padahal orang tua sudah berusaha dan usia anak sudah balig. Jazakallahu khair atas jawabannya. Iya. Bagaimana cara mengajarkan sholat? Iya, mengajarkan sholat tentunya yang paling pokok bagi kita adalah sebagai suri tauladan memberikan contoh ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hadis yang populer ya. Muru auladakum bisalati fi sab'in wadribuhu fi ashrin. Nabi SAW mengatakan perintah anak-anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun dan pukul karena meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun. Makna hadis ini menunjukkan bahwa orang tua harus mengajari anaknya untuk sholat sebelum umur 7 tahun. Ya. Bagaimana kita mengajarkan anak sholat? Ya. Yang paling tepat dalam dunia pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah dengan dunia nyata gitu. Jadi pendidikan itu dengan dunia nyata. Bukan sekedar kita berbicara atau merintah atau mengajari dengan kalimat. Karena anak sejak kecil ya mungkin sudah bisa bergerak ya. Biarkan anak itu berada di samping ibunya ketika ibunya menunaikan sholat. Ya, saya tidak pernah melihat orang lain. Saya melihat anak saya yang paling kecil namanya Zaura ya. Itu bisa kok sujud, berdiri, ya. Kemudian bangkit lagi, kemudian begini, mengikuti ibunya gitu. Mengikuti ibunya. Berarti dalam semua bentuk amal soleh kebaikan, anak itu harus dihadirkan sejak kecil. Sejak kecil. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sejumlah para sahabat seperti Abu Umamah itu digendong ketika Nabi Sallam apa? Salat. Hasan dan Husain kuda-kudaan dengan punggung Nabi Sallam ketika Nabi Sallam sujud ya. Sampai satu ketika bahwa para sahabat merasa heran bahwa Nabi Sallam enggak bangkit-bangkit dari sujudnya. Lama gitu. Karena terpaksa ada sahabat yang bangkit. Ternyata didapati ada cucu Nabi Sallam sedang berada di atas punggungnya. Maka seorang sahabat itu memindahkannya, mengambilnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, setelah akhir sholat, aku tidak ingin untuk memotong kesenangan cucuku ini. Jadi sabar untuk tetap sujud sampai selesai apa kesenangannya berhenti gitu. Berarti apa? Artinya ada dalam dunia apa? Dunia nyata. Gitu. Ya. Kemudian ya ini. Tugas tentunya yang paling pokok kan para ibu ya. Artinya anak di atas 2 tahun yang udah punya komunikasi bahkan sebelum itu, karena kan anak hari ini juga beda dengan anak dulu ya. Coba aja anak antum yang belum 2 tahun ataupun baru mau 3 tahun itu udah pintar menghidupkan apa? HP ya, anak sekarang gerak-gerak itu udah bisa, buka udah bisa ya. Ya. Jadi kalau anak antum umpamanya bukti gitu ya. Coba aja kalau ada musik gerak ke badannya. Ya fitrah ya, walaupun kita mengatakan jangan, tetap anak kita pasti ada enggak anak kita yang kedak kecil gitu. Dengan musik tiba-tiba gini-gini. Ada enggak? Saya kira enggak ada ya. Kecuali mungkin yang Allah pilih itu dari sejak kecil itu udah dipalingkan dari semua keburukan. Tapi secara fitrah, secara tabiat gerak. Artinya secara fitrah juga kalau dengarkan Quran dia senang enggak? Senang. Jadi yang jadi masalah itu kapan kita mengenalkan sesuatu. Apa yang anak kita itu akan menjadi satu pembelajaran. Ya tergantung antum mengenalkannya sejak awal dikenalkan sholat, bisa sholat. Ya, umpamanya apa? Umur sebelum 7 tahun, umur 3 tahun ya dibangunkan sudah cukup. Tidak perlu sempurna. 2 rakaat itu. Penting ya ikut aja. Umi saya kalau jam segini sholat. Jam segini apa? Sholat. Anak kita cuci tangan, udah tahu. Ya. Kemudian berdosakah orang tua? Berdosa lah. Sebagai kalimat terakhir mungkin karena waktu maghribnya lebih dekat sekarang. Lihat. Satu ketika ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab mengeluhkan putranya. Dua-duanya dengan istrinya. Katanya anaknya ini kasar gitu. Kemudian kadang-kadang anaknya juga mukul orang tuanya. Lalu dia mengeluh. Tanya kepada Umar. Lalu Umar menasihati si ini anak. Begini, begini, begini. Kata anaknya, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Sebentar dulu, wahai Amirul Mukminin. Boleh saya nanya enggak? Katanya. Kata Umar, boleh. Apa katanya? Apa sih hak saya dari orang tua saya? Apa sih hak saya katanya? Kata Umar, hak kamu dari orang tuamu ada tiga. Yang pertama, mengenalkan kamu cinta Nabi. Yang kedua, mengajarimu salat. Yang ketiga, mengajari adab. Kata anak itu, aku tidak mendapatkan itu semua dari orang tuaku, katanya. Bahkan aku suka mencaci, mencela orang tuaku, karena setiap, hampir setiap saat, begitulah bahasa bapakku kepada ibuku dan kepadaku, katanya. Apa yang aku katakan hari ini, itu adalah gambaran kata-kata bapakku. Maka Umar ibn Khattab memarahi orang tua itu. Nah, jadi kita memang harus sering introspeksi diri, ya. Sejauh mana kita memperhatikan apa? Memperhatikan anak. Ya. Dalam semua hal kita mengatakan terbiasa itu karena biasa. Ya. Apa bahasa Sunda mah? Bisa karena kita dibiasakan, kan itu. Jadi kewajiban kita terutama orang tua, yaitu ibunya, maksud saya seorang ibu adalah yang paling berkewajiban untuk mendidik berkaitan dengan sejumlah bagaimana wudu yang benar, bagaimana sholat, bagaimana berpakaian. Ya, kalau kaum laki-laki kan jarang gitu ya, atau mungkin apalagi yang kita punya pekerjaan dan sebagainya, sedikit sekali interaksi dengan anak. Tetapi bukan berarti seorang bapak tidak memperhatikan anaknya. Barangkali sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini. Kita akan memulai kembali kitab Sahih Bukhari, ya, dengan pembahasan tentang masalah sholat.